かな声で。 Kalau saya tahu kan begini dari awal saya tertemani. Kalau saya tahu kau kan pergi, saya tak mungkin pilih kau. Menyesal tapi percuma memohon sutara ada guna. Apa yang harus saya perbuat? Sakit tapi harus kuat. Segana sekali waktu itu mengapa tong jumpa. Kalau pada akhirnya sayang akan terlupa. Saya menyesal bertubi-tubi, saya sumpah. Saya benci deng yang namanya cinta. Kenapa kau datang jika hanya bikin saya terluka. Sayang salah sekali hari itu pintu saya buka. Harusnya saya menolak tapi sudahlah terapapa. Nasi sudah dibubur mau dibikin apa. Bikin apa lagi saya sumpah. Menyesali bikin apa lagi tra bisa kembali kasembu luka yang setumbuh buka kau mata tuh buka sedikit dulu coba saja satra percaya kau kata-kata ke saya tara mungkin saya menyesal begini sampai tra berdaya kalau saya tahu begini dari awal satra temani. Kalau saya tahu kau kan pergi, saya tak mungkin pilih kau. Menyesal tapi percuma memohon sutara ada guna. Apa yang harus saya perbuat? Sakit tapi harus kuat. Saya surelakan semuanya demi kau. Saya suka setinggal dia yang lama hanya untuk kau. Coba kau duduk renungkan itu sejenak. Kau di situ senang tapi sayang dapat tak enak. Kau egois sekali mau menang banyak sayang. Kau kos biar saya menangis sendiri tengah malam. Selamat atas kau pilihan. Saya semalas bicara mending saya diam. Berulang kali saya tatikan deng kau buka kelakuan. Berulang kali saya tanya mana kau pengakuan. Kalau saya tahu begini saya terakan beri kau pangkuan. Jujur saya menyesal saya salah pilih perempuan. Takdir telah berpihak untuk tong baku jaga. Selama ini sapu hati cuma jadi dermaga. Percuma saya berharap juga tak ada guna. Kali ini sapu rasa untuk kau isu punah. Kalau saya tahu kan begini dari awal setra temani. Kalau saya tahu kau kan pergi, setra mungkin pilih kau. Menyesal tapi percuma memohon sutara ada guna.